Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kiyanggi telah menjelaskan secara jelas tentang profesi seorang lobis di Amerika Serikat yang menjadi penghubung antara pejabat negara dengan pihak-pihak di luar struktur pemerintahan baik itu lokal maupun asing yang dilakukan secara profesional tanpa embel-embel kepentingan. Kwi Kiyanggi menambahkan, profesionalisme antara lobis di Amerika dengan Indonesia jauh berbeda, mengingat para lobis di tanah air lebih mengedepankan kepentingan pribadi serta kelompoknya, sehingga tidaklah mengherankan jika para lobis di tanah air banyak yang terseret kasus-kasus korupsi. Dan untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kiyanggi. Baik Pak Kwi, jika seorang pemilik modal melakukan pendekatan kepada seorang pemangku kekuasaan atau presiden sekalipun melalui para lobis, bukankah hal itu tidak bebas dari kepentingan dan harapan dari si pemilik modal? Oh, memang berharap sesuatu, cuma harapannya itu belum tentu langsung loh. Mengapa Bapak katakan belum tentu langsung? Ya, harapannya itu bisa dalam bentuk memupuk goodwill. Dia mengharapkan bahwa kalau sudah jadi presiden nggak lupa sama dia gitu. Lalu menjadi sahabat gitu. Tapi Pak Kwik, bukankah itu juga sangat berpotensi menimbulkan aksi penyalahgunaan kekuasaan dari si pejabat? Iya, memang. Jadi dia gambling. Pokoknya di sini, ya, kalau ada calon presiden, itu semua pengusaha sudah mulai memperhatikan dan menghitung siapa yang kira-kira akan jadi. Ketika mendekati, mau jadi gitu, dia gambling. Karena dia punya perasaan 80% pasti jadilah. Wah, itu uang berdatangan. Uang berdatangan itu. Nah, tapi dia tidak minta apa-apa. Memberi uang, lalu, wah, karena kami merasa bahwa bangsa ini akan tertolong kalau bapak atau ibu jadi presiden, dan karena itu kami ikut mendukung, gitu. Sudah, kasih duitnya. Dia mengharapkan tentu kalau jadi betulan nggak lupa, ini tuh lebih nyaman, gitu. Nah, kalau sudah jadi presiden baru, nah dia kan sudah kenal. Sudah kenal kan bisa bicara gitu. Kalau nol nggak kenal sama sekali, kan mendekati presiden nggak susah. Jadi pastinya potensi penyalahgunaan kekuasaan bisa saja terjadi jika si pemilik modal melalui para lobis meminta balas jasa atas dukungannya kepada pejabat ya Pak? Iya terang. Jelas itu. Minta ini, minta itu. Demikian Kwi Kiyanggi. Beni Rahmadi, Pas FM.